Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'da. Khawan fidin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Sebuah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita mengamalkan dan menjaganya. Motivasi ini barakallahu fikum bentuknya ada yang praktek langsung dari beliau. Ada pula barakallahu fikum yang bentuknya lafziyah, sebuah anjuran, ungkapan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak hadis menyebutkan tentang motivasi ini. Namun kita sering mendapati para ulama membawakan satu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Namun al-amal alaiha, secara praktek amalan para ulama banyak mengamalkannya, yaitu motivasi untuk selalu membiasakan diri mengawali segala macam kegiatan-kegiatan kita dengan bismillah. Dalam sebuah hadis yang seperti kita sampaikan tadi, khilaf ada di kalangan para ulama tentang sahih dan tidak sahihnya hadis ini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fa huwa aqta. Dalam satu riwayat yang lain bahwa abtar. Semua perkara yang penting yang dikerjakan tidak diawali dengan bismillah, maka akan terputus, tidak selesai. Barakallahu fikum. Bismillah kalimat yang sangat pendek namun memiliki makna yang sangat luas. Bahkan bismillah adalah satu kalimat sebagai sebab halal dan haramnya sesuatu, sebagai sebab sah dan tidak sahnya sesuatu. Subhanallah, barakallahu fikum. Sebagai halal dan haramnya daging. Kalau seorang menyembelih binatang tanpa membaca bismillah, maka apa? Dagingnya menjadi haram. Padahal kalimatnya sangat pendek. Bismillah. Satu ekor sapi yang harganya 50 juta disembelih tanpa bismillah, bangkai dia. Barakallahu fikum. Salat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab dalam salatnya. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Sifatus Shalah membahas tentang bismillah, apakah harus dibaca ketika membaca surat Al-Fatihah ataukah tidak? Ataukah tidak? Barakallahu fikum. Beliau, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang tidak membaca fatihatil kitab. Fatihatil kitab itu dari awal ila akhirih. Kalau seorang salat, tiba-tiba dia membaca, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Tidak sah. Kenapa? Dia tidak membaca fatihatil kitab. Tapi ketika seorang baca barakallahu fikum alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia takbir Allahu akbar, sah tidak? Sah enggak? Tergantung kondisi. Tergantung kok kondisi. Kalau dia sebagai makmum masbuk, dia sebagai makmum masbuk, imamnya sudah takbir Allahu akbar, dia baru dia datang takbir Allahu akbar, kemudian dia membaca Al-Fatihah, belum selesai imam sudah apa? Ruku, baru sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus menyelesaikan Al-Fatihahnya ataukah dia apa? Ruku. Bila masih terlalu panjang, maka apa? Dia ruku. Mengikuti apa? Imam. Mengikuti apa? Imam. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sifatul Shalah menyebutkan tentang kaidah apa yang harus dilakukan bagi orang yang masbuk ketika barakallahu fikum ataupun ketika seorang itu menjadi makmum, bukan seorang ketika masbuk, ketika seorang itu menjadi makmum, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah al-ittiba, mengikuti apa? Imam. Bagaimana dia maksudnya mengikuti imam barakallahu fikum? Seorang tidak diperkenankan untuk mendahului apa? Imam. Tidak diperkenankan. Dia harus mengikuti apa? Imam. Namun barakallahu fikum, apa yang dimaksudkan dengan mengikuti di sini? Apa yang dimaksudkan dengan mengikuti di sini? Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan 4 kondisi. Yang pertama adalah ketika dia mendahului amdan dengan sengaja, batalat sholatuhu. Dia sebagai makmum mendahului gerakan imam, maka batal sholatnya. Yang kedua adalah dia membarengi. Dia membarengi. Membarengi gerakan apa? Imam. Syekh bin Utsaimin juga mengatakan batalat sholatuhu, batal sholatnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah dia menunda-nunda. Dia menunda-nunda. Ini tadi yang kita sebutkan. Imam sudah bergerak, tapi dia masih menunda. Hatta lid-doa. Walaupun dia melakukannya untuk berdoa kepada Allah, tetap ini sesuatu yang tidak diperbolehkan, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ayata'akhara kathiran mithlu raka'al imamu hadha waqif qama min as-sujud wa hadha sajid. Dia menunda-nunda, enggak mengikuti. Imam sudah rukuk, dia masih berdiri. Imam sudah barakallahu fikum berdiri dari sujud, dia masih sujud. Wa kathiran ma yaf'alu hadha ba'dun nas fi sajdatil athaniyah. Kebanyakan orang melakukan hal ini itu pada sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Singkatnya kata beliau, ini menyelisihi barakallahu fikum khilaful masyru. Ini menyelisihi apa yang disyariatkan. Artinya barakallahu fikum, ketika kita membaca Al-Fatihah sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ini sudah ruku, maka apa? Sudah kita ruku. Sudah kita ruku. Tapi kalau dari tengah, kalau dari tengah, maka apa? Tidak diperkenankan. Kalau dengan sengaja dia hafal surat Al-Fatihah tanpa ada sebab-sebab yang membolehkan dia tidak menyelesaikan, dia salat munfaridan dan salat sendiri, membaca Al-Fatihah sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sujud, maka tidak sah salatnya. Dia rukuk, tidak sah salatnya. Kenapa? Dia belum membaca surat Al-Fatihah. Nah, beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pembahasan basmalah. Apakah basmalah itu harus dibaca ketika seorang itu dia hendak membaca surat Al-Fatihah? Maka ini tergantung dengan keyakinan dia. Maka ini tergantung dengan keyakinan dia. Apa maksudnya tergantung dengan keyakinan dia? Bila dia yakin bahwa bismillah adalah termasuk dari surat Al-Fatihah, maka dia wajib untuk membacanya. Maka dia wajib untuk membacanya. Namun ketika dia meyakini bismillah itu bukan termasuk dari surat Al-Fatihah, dia tidak wajib. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ini, beliau membawakan hadis barakallahu fikum tentang Al-Fatihah sebuah ayatin. Awaluha alhamdulillah wa akhiruha ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Al-Fatihah itu hanya 7 ayat. Yang pertama itu alhamdulillah, yang kedua itu apa? Ghairul maghdubi, yang terakhir itu adalah ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Dalilnya qala Allah taala qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bagian. Kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, fatabayyana bi hadzal hadis anna awwal al-fatihati alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dari hadis ini jelas bahwa awal dari surat Al-Fatihah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wali hadza, ini kaidahnya. Law asqatal musalli al-basmalata muta'ammidan. Kalau seandainya orang yang salat meninggalkan bismillah dengan sengaja, fa salatuhu sahihah, maka salatnya sah. Kenapa? Li'annaha laysat min al-Fatihah, karena ini bukan dari surat Al-Fatihah. Mafhumnya yang dipahami dari sini, beliau memandang bahwa bismillah itu bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Beliau memandang demikian. Tetapi ketika orang memandang bismillah adalah termasuk dari surat Al-Fatihah, dari kalimat ini keluarlah satu kaidah. Kalau orang berkeyakinan bahwa dirinya meyakini bahwa bismillah adalah termasuk dari surat Al-Fatihah, maka wajib bagi dia untuk membacanya sebagaimana wajib bagi dia untuk membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, atau ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ayat ihdinas siratal mustaqim ila akhirih. Barakallahu fikum. Jadi bismillah itu sebagai tahlil wa tahrim, sebagai sebab halal dan haramnya. Bismillah itu sebagai barakallahu fikum sah dan tidak sahnya salat. Oleh karena itu kita harus betul-betul berupaya membiasakan diri untuk barakallahu fikum mengawali segala sesuatu kegiatan kita itu dengan bismillah. Apakah bismillahirrahmanirrahim ataukah bismillah saja, tergantung dengan kondisi. Ada yang memang Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan hanya dengan bismillah, tidak sampai pada nama dan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, hanya bismillah, yaitu ketika makan, ya ghulam samillah, bayi anak kecil ucapkanlah bismillah, hanya sebatas itu saja, selesai. Kita kalau makan bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi bismillah. Tetapi dalam aktivitas-aktivitas yang lain, boleh bagi kita membaca bismillah, boleh pula bagi kita untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Kalau kita membaca bismillah, kita akan teringat dengan satu sifat dari sifat Allah yang ini memotivasi kita, membikin kita semakin semangat di dalam mengerjakan amalan itu. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena kita sangat yakin dengan apa yang ada dari makna bismillah. Bismillah didatangkan huruf jar di depan, bermakna apa? Pembatasan, hanya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Apa itu makna Ar-Rahman? Dzurrahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Sangat luas. Ar-Rahim, zat yang al-musilur rahmah ila mayyasha min ibadih, yang menghantarkan, membagikan rahmatnya kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Dari siapa hamba? Hamba-hambanya. Buah dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah apa? Dimudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Apapun itu pekerjaannya, awali dengan bismillah. Kullu amrin dhibal la yubda'u bil basmalah. Barakallahu fikum. Diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, semua pekerjaan yang penting barakallahu fikum dan tidak diawali dengan bismillah, fahuwa akta, terputus. Ima terputus dari kesempurnaannya, wa ima terputus dari barokahnya. Dari barokahnya. Subhanallah, kalau kita bicara barokah, terputus dari kesempurnaannya. Seorang melakukan pekerjaan selesai, tapi seandainya dia mengawali dengan bismillah akan jauh lebih baik pekerjaannya, hasilnya. Selesai, kata siapa enggak membaca bismillah enggak selesai? Ini selesai. Iya selesai. Tapi kalau ngawali dengan bismillah akan jauh lebih baik hasilnya. Yang kedua, terputus dari barokah. Maksimal hasilnya bagus tapi enggak barokah. Tapi tidak berbarokah. Apa itu barokah? Tsubutul khair. Ada kebaikan. Selesai tapi menimbulkan masalah, barakallahu fikum, atau hal-hal yang lain yang muncul. Kurang berbarokah. Subhanallah, sesuatu yang berbarokah itu luar biasa. Dunia ini barakallahu fikum terasa sempit menurut orang. Semakin banyaknya manusia yang hidup, tanah pertanian semakin sempit dan segala macamnya. Manusia berpikir ini itu dan segala macam. Padahal barakallahu fikum, sawah 40 tahun silam, 50 tahun silam, sawah itu lebih luas dari sekarang. Penghuninya sedikit, tapi hasil panennya juga sedikit. Karena Allah memberikan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Dulu tanah sawah satu petak cuma menghasilkan 2 karung, 3 karung, selesai. 4 karung, 5 karung panen satu kali. Jumlah manusia semakin bertambah, sawah, tanah sawah semakin sempit. Apakah hasil panennya berkurang? Jawabannya barakallahu fikum, yang dulu satu sawah itu bisa hanya bisa 5 karung, sekarang bisa 10 karung, bisa 15 karung, itulah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sedekah, mana qasad sadaqatan min mal? Tidak mengurangi harta, sedekah itu tidak mengurangi harta. Orang kalau pakai matematika barakallahu fikum, dia punya uang 50 ribu, dia sedekahkan 10 ribu, kurang berapa? 10 ribu, sisa 40 ribu, itu kan matematikanya. Katanya gak mengurangi harta, ya nyatanya saya keluarkan 10 tinggal 40 ribu, gimana? Barakallahu fikum, mana kasat sedekah min mal? Harta itu gak akan berkurang. Dengan 50 ribu barakallahu fikum, kebutuhan kita cukup. Setelah kita keluarkan sedekahnya, dari 50 ribu itu kita keluarkan 10 ribu, sisa 40 ribu, 40 ribu itu pun juga cukup. Itu pun juga cukup. Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Berkahnya ada. Matematika warahmatullahi wabarakatuh. Pas sebelum nikah, kerja penghasilan 1 juta untuk hidup cukup. Baru nikah, baru punya istri, penghasilan masih 1 juta, cukup. Istri 1, anak 1, penghasilan masih 1 juta, cukup. Istri 1, anak 2, penghasilan masih 1 juta, cukup juga. Subhanallah warakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala taqtulu auladakum min imlak, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena apa, takut miskin. Kami yang berikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Mana rezeki katanya dapat anak, dapat rezeki lagi. Sebentar, jangan pakai matematika seperti itu. 1 juta, anakmu berapa? 2. Dulu 1 tahun yang lalu 1. Berapa penghasilan dulu? 1 juta, sekarang 1 juta. Apakah antum kelaparan? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Keberkahan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat nominalnya, jumlahnya. Sawah tadi barakallahu fikum. Panjenengan tanya sama pemilik sawah, 5 tahun silam, 10 tahun silam berapa hasil panennya? 20 tahun silam berapa karung hasil panennya? Subhanallah barakallahu fikum. Semakin sempit, semakin banyak manusia, tapi Allah Maha Adil. Dzurrahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang sangat luas, barakallahu fikum, dan wasilatul rahmah ila ma yasha min ibadi, yang menghantarkan, membagikan, memberikan rahmat tersebut kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Kalau kita paham dengan makna bismillah, insyaallah taala barakallahu fikum, kita tidak ingin meninggalkan kalimat bismillah. Setiap kali kita mengawali pekerjaan kita, kita ingat. Kenapa? Karena itu motivasi dari Rasul. Digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam demikian, demikian subhanallah warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita selalu membaca bismillah dalam pekerjaan kita, kita selalu mengingat Allah, hasil pekerjaan kita berbarakah, barakallahu fikum, dan kita semakin percaya diri. Semakin percaya diri. Wallahu alam bissawab. Sampai jam 1 tak ya? Tayyib barakallahu fikum. Ini kalimat yang sangat pendek, hanya mimbab fadzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Berilah peringatan, hanya sebatas mengingatkan, karena mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua telah paham dengan kaidah-kaidah seperti ini. Namun dalam bab mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup ini dengan baik. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada salah satu sahabat yang mengadu kepada beliau tentang apa? Perjalanan hidup. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana akhwani ala ahdi Nabi alaihi salatu wasalam. Ahaduhuma yahtarifu wal akhar ya'ti Nabi alaihi salatu wasalam. Dahulu di zaman Nabi ada dua orang bersaudara, satunya kerja terus, yang satunya itu datang ke Nabi belajar. Fasakal muhtarifu akhahu. Kemudian yang bekerja terus ini mengadu kepada Rasul. Kenapa dia bekerja? Memberi nafkah kepada keluarga besarnya, memberi nafkah kepada saudaranya ini yang belajar. Dia mengadukan. Kemudian barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La'allaka turzaku bihi. Kalimat la'ala dalam bahasa Arab kita semua paham. Bisa bermakna mudah-mudahan kamu itu dimudahkan pekerjaan itu karena temanmu itu, karena saudaramu itu apa? Belajar. Atau mana yang kedua barakallahu fikum, kamu itu dapat rezeki, dimudahkan kerjaanmu itu karena saudaramu belajar. Kita duduk sejenak, tadzakur, tanasuh, mudah-mudahan sebagai sebab kita dimudahkan untuk menjalani hidup ini dengan baik. Barakallahu fikum, dunia kita baik, akhirat kita baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan itu semua untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza, alafu minkum, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.